Sering sekali saudara-saudara, pertanyaannya belum komplit dijawabnya. Kita lemparkan kepada Pak Hadiono untuk menjawabnya. Ciri-ciri isim ada 5 dan satu yang tidak dituliskan di dalam kitab. Ya, tadi sudah. Cernova itu ngobrol dulu. Jayem nggak ada Pak Jayem. Yang tidak yang pakai harus hujan. Hah? Yang tidak disebutkan ada yang pakai harus hujan. Ini nampak sekali Adiono setelah menghadiri pesta pernikahan kemudian datang ke sini suasananya berbeda, konsentrasinya berkurang. Mas Furkon sebutkan tolong. Rahasia. Ya. Yuk Mas Furkon, 5 ciri isim dan yang tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan di dalam syarah akidah. Syarah akidah. Syarah al-jurumoy jurumiyah. Mukadimah jurumiyah. Ayo. Ayo. Yuk. Waktu berjalan cepat, saudara-saudara. Ayo. Istit pertama. Antum catat. Yang pertama adalah ada alif lam. Al. Bukan alif dan lam, tapi al. Jadi saudara kita tidak ada yang namanya Al Salman. Adanya Pak Salman. Ayo. Kemudian yang kedua ada tanwin. Ada tanwin. Sebagaimana yang diakuisisi oleh Mas Ahmad. Tanwin. Beliau menyukai tanwin. Karena kalau antum beli satu jeruk sama beliau, dikasih 2. Maka pas baik hati. Terus, yang ketiga apa? Tuhul harf jar. Adanya harf jar atau khobat. Di situ khobat masuknya huruf jar. Huruf jar. Kemudian yang keempat, duhul harfu nida. Masuknya huruf panggilan. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya. Jadi tidak boleh antum nulisnya Pak, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, bukan ya Nabiullah. Ya. Karena itu huruf nida. Kemudian yang kelima, al-isnadu ilaih. Disandarkan kepada kata yang lainnya. Misalnya apa? Kitabul hadithi. Kitabul hadithi. Baitullahi. Ya. Baitullahi. Rasulullahi. Nah, itu 5 tanda ciri isim. Tanda ciri isim. Nah, yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Jurumiyah secara sharih, secara gamblang adalah al-isnadu ilaih. Tidak disebutkan di situ. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 19. Ya toh? Halaman 19. Wasani tadi terakhirnya kita masuk pada wahadil aqsamul arba'atu ala salasati anwa'in. Pembagian yang empat ini, pembagian yang empat dari i'rab ini terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal ma huwa mushtarikun bainal asma'i wal af'al wa huwa raf'u wan nasabu. Yang pertama adalah apa yang bisa bergabung antara berlakunya gabung antara isim dan fi'il. Yaitu apa? Rafa' dan nasab. Rafa' ditumahkan, nasab difathahkan. Ingat enggak tuh? Jadi seperti ini. Ini rafa itu didomahkan, misalnya apa? Al-masjidu. Al-masjidu. Kemudian nasab menjadi al-masjida. Dhahabtu ilal masjidi. Masjidi. Nah, yang bersama-sama bisa dipakai di situ asma dan fi'il. Misalnya apa? Kataba. Kataba yaktubu. Yaktubu aliyun arisalata. Yaktubu di situ rafa. Ya, rafa. Hukumnya apa? Rafa. Kalau nasab ya. Amara aliyun amara amara aliyun akhahu an yaktuba lahu ar-risalata. Ini contoh saja. Enggak dituliskan, nanti akan nyampe, tenang aja. Yang Anda jelaskan di situ inginnya adalah tentang apa? Tentang yang pertama ini, yang bergabung untuk melakukan isim dan fi'il, i'rabnya bisa dipakai dalam rafa dan nasab. Yaitu untuk berlaku untuk apa? Dua-duanya, isim dan fi'il. Kemudian yang kedua, ma huwa mukhtasun bil asma wa huwa al-khafdu fala ya, ta'alluqu lahu bil af'ali abadan wa la yumkin an ya'tiya fi'lun mahfudun. Yang kedua adalah apa yang hanya khusus untuk isim saja, yaitu khafat apa? Khafat jar, dan tidak ada hubungannya dengan fi'il selama-lamanya. Wa la yumkin an ya'tiya fi'lun mahfudun. Tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Kemudian yang ketiga, as-salisu ma huwa mukhtassun bil af'al. Apa yang khususnya berlaku hanya untuk fi'il saja? Khususnya. Ayo. Ngantuk, ngopi. Yang ngantuk gara-gara telur, ya. Untuk gara-gara telur dan buncis, ya. Itu minumlah kopi pada tempatnya. Wasani yang kedua adalah ma huwa mukhtassun bil asma wa huwa al-khafdu fala ta'alluq lahu bil af'ali abadan wa la yumkin an ya'tiya fi'lun mahfudun. Jadi yang kedua sudah bahwasanya itu hanya khusus untuk isim saja, yaitu apa? Khafat jar. Maka tidak ada hubungannya dengan fi'il selama-lamanya, dan tidak mungkin ada fi'il yang dikhafatkan. Kemudian yang ketiga, ma huwa mukhtasun bil af'al. Apa yang khusus hanya berlaku untuk fi'il saja? Wa huwa al-jazm, yaitu apa? Al-jazm. La ta'alluqu lahu bil asma'i abadan. Tidak ada kaitannya dengan isim sama sekali selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada hubungannya dengan isim. Tapi kalau antum itu tidak bisa menjawab, maka antum sudah isim-isim. Isim-isim. Kemudian Walayumkin an yatia ismun majzumun, dan tidak mungkin isim itu dijazmkan selama-lamanya. Paham ya? Sehingga di situ kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasanya apa yang didapatkan, apa yang didapatkan oleh kondisi fi'il itu ada yang majzum dan seterusnya, kemudian wasalisu tadi sudah walaysa min hadil aqsami syai'un lil hurufi, ini pembagian, ini pembagian apa antara i'rab ini tidak masuk kepada huruf. Saya ulangi, pembagian i'rab yang empat tadi, rafa, nasab, jazm dan khafat, itu tidak berlaku kepada huruf. Nah, antum di garis atas sih, li'annaha jami'an mabniyatun, karena seluruh huruf itu mabni. Kenapa? Karena seluruh huruf itu mabni. Nah, besok pagi ada pertanyaan seperti itu. Waspadalah, waspadalah. Besok pagi akan ada pertanyaan seperti itu. Waspadalah, waspadalah. Ya, barang siapa yang mendapatkan giliran, ya semoga Allah azza wajalla memudahkan untuk menjawabnya. Ya, dan enggak usah perlu kemudian afwan Ustaz izin telat, enggak perlu. Ya, kemudian lirrafi tadi, karena huruf itu tidak mendapatkan ciri dari i'rab, alasannya karena dia mabni semuanya. Sekarang wal mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu ma taghayyuri dukhuli amilin alayhi. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu ma taghayyuri dukhuli amilin alayhi. Wa yalzamu harakatan muttiradatan. Makanya di sini antum bisa lihat tentang mabni itu apa? Wal mabniyu, mabni itu adalah huwa ma la yataghayyar. Apa yang tidak berubah? Dia apa yang tidak berubah? Ma la yataghayyar, tidak berubah. Kayak misalnya, wah, antum awet muda ya. Nah, berarti mabni dia. Awet muda kok senang. Enggak dicari-cari lagi. Allah Musa. Semuanya serba tidak akan mabni, Mas. Hidup kita itu harusnya mukrom. Hidup kita apa? Mukrom. Makanya Mas Dana, antum bedakan mabni dan mukrom sama. Lihatlah kehidupanku. Itu adalah mukrom, dan yang mabni itu adalah kaca. Kaca yang ada di hadapanku dari dulu ya kayak gitu terus. Itu mabni. Ini yang membedakan mabni. Ya. Nah, ma'a yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah. Akhirnya ma'a taghayyuri, bersamaan dengan perubahan dukhuli amilin, masuknya amil, masuknya faktor alaihi, faktor perubah. Makanya sebutkan di sini apa? Al-yalzamu wa yalzam. Ini bukan wa tapi fa. Nah, salah nulisnya. Bahasa Arabnya salah. Fayalzam. Fayalzam. Fayalzam harakatan mutiradatan. Maka harokatnya tetap stabil, tidak berubah. Maka harokatnya tetap stabil, tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 20. Halaman 20. Qala al-musannif rahimahullah. Ya, biar yang tidur pada kaget dan yang kaget jangan tidur. Babu ma'rifati alamati al-i'rab. Babu. Ya. Mas, jangan jadi babu, Mas. Ini beda lagi. Ini babu di sini adalah mudhaf. Ya. Mudhaf. Artinya apa? Yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Ma'rifati alamati al-i'rab. Dan bisa dibaca juga babun. Ba'aba, ba'ubun, bun, bun. Babun. Ma'rifatu alamatil i'rabi. Kedua cara membacanya. Nah, kalau yang di sini adalah babu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Antum tuliskan di situ apa? Angka. 1 dhamma wal wawu 2 wal alif 2 3 wan nun 4. Jadi antum terbiasa apa? Biasa untuk memecah sesuatu yang banyak itu menjadi kecil-kecil. Ya, biasa antum itu memecah sesuatu yang banyak jadi yang kecil-kecil, sehingga apa? Mudah untuk dikonsumsi, untuk dipahami. Fa'ammat dhammatu fatakunu fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadhi'a fil ismi al-mufradi mutlaqan wa jam'i taksiri mutlaqan wal jam'il mu'annatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi mawdi'aini fi jam'il mudhakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin ya wa dhu malin wa ammal alifu dhu malin itu apa? Bu malin, bu malin itu saudaranya dhu malon yang punya harta mas, dhu malin. Tapi kita ada Pak Burori. Ya. Belum terjawab. Mana jadi namanya beliau? Tapi tadi kemarin sudah ada situ. Iya. Kemudian Dumalin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'il mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsil mukhatabati. Lalu harusnya bertanya kenapa ini dipanjangkan, sedangkan sebelumnya itu pendek-pendek. Kenapa ini panjang? Saya bisa menjawab. Ini Syekh Soleh, ya Syekh Soleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin menjelaskan tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang pengetahuan tanda-tanda i'rab. Dan ini panjang sekali. Beliau menukilnya panjang, sedangkan sebelumnya pendek-pendek. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Fris, apa sebabnya Fris? Karena nganu. Nganu itu apa? Hah? Intinya nahu di Erop. Tenane cari sopo. Wah, jen. Antum membuat malah masalah baru itu. Membuat masalah baru. Mas Anggoro, kenapa Syekh menjelaskan itu panjang lebar? Sedangkan sebelum-sebelumnya, antum lihat di halaman sebelumnya, halaman 18, halaman 16, saya menjelaskan pendek-pendek, ya enggak? Ya enggak. Nah, sekarang kenapa halaman 20 ini begitu panjangnya? Saya menjelaskan tentang apa? Babu ma'rifati alamatil i'rab. Mas Irman, sebabnya kenapa? Belum tahu. Mas Bu, karena i'rab tetap selalu ada dalam setiap kalimat. Nah, Mas Ipung, Mas Pung sekarang. Mas Pung-pungan. Karena melihat pentingnya i'rab dalam kalam. Ayo, jawaban bagus. Jawabannya adalah karena sahnya pengennya seperti itu. Ya ini kan saya menjelaskan kan berdasarkan bab. Karena bab ini panjang, makanya saya pengennya juga panjang. Kok antum protes? Ini saja pengen seperti ini pendek, ini karena memang dibahas secara lugas. Nah, saya di sini menjelaskan panjang lebar karena memang pembahasannya panjang. Maka antum harus apa? Harus paham. Ya. Masyad, harus paham masyad. Ya. Jadi, kalau misalnya kenapa ini isahnya panjang? Kenapa antum harus tanya? Kalau saya mau panjang, panjang aja omong, bukunya sudah ada. Ya. Jadi coba antum berpikir secara logik, jangan kemudian antum sepanem. Ya. Antum ngantuk, boleh antum ambil kopi dan seterusnya. Tapi kemudian balik ke sini, jangan kemudian duduk di sana ngopi-ngopinya lama. Ya, kita terjemahkan sekarang. Qala syarih wa faqahullah. Sebelum qala syarih, ini terjemahkan dulu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Dan inhina ketika berjalan tidak dibolehkan. Ya. Ini namanya inhina. Nah, Nabi SAW anil inhina. Nabi SAW itu melarang untuk inhina. Seperti ini. Dan saya mas, betul duit saya mas. Atau saya betul. Itu enggak ada inhina, enggak ada. Ya, ini bukan berarti pas antum saja. Tadi sebenarnya ada banyak, cuman pas kejadian antum, ana jadi pengen meluruskan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Apa Mas Ahmad? Oh iya, itu tidak ada, karena sudah ada larangan dari Nabi SAW. Ya. Antum lebih berat agama Jawa atau agama Islam? Jelas, selesai. Ya, enggak perlu jawaban, sudah jelas. Sekarang, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang pengetahuan tanda-tanda, alamat tanda-tanda i'rab. Jadi, pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Lirrafi, sekarang antum tulis yang pertama, lirrafi. Arba'u alamatin. Untuk rafa didomahkan itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Pertama dhammah, kedua wawu, ketiga alif, dan keempat nun. Nun. Ini ternyata alhamdulillah belum diterjemahkan. Jadi antum bisa menulis dengan lebih kencang. Jadi tadi kita tulis ya. Ini masalahnya ya, kontrol sofa laptopnya flickering. Ya. Bergetar-getar. Kalau di situ nggak ada getarannya, tapi di layarnya ana ada. Nggak tahu kenapa. Bab pengetahuan tanda-tanda. Kemudian. Ini pola musonif ya, sudah. Lirrafi arba'u alamat. Ya. Bagi rafa. Sama Mas, itu hanya cara kita membaca babun, maka di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam muqaddimah Syarah Alfiyah, itu ada 4 cara membaca judul bab. Jadi kalau misalnya ini babu kan, babu ya. Babu dalam bahasa India itu ada yang tersayang. Jadi waktu itu Syekh Abdul Bari hafizahullah itu mengatakan, "Ya babu ta'al." Uf. Karena bukan babu, Syekh. Ketika dijelaskan oleh beliau, babu hadza ya, al-ism khas lil mahbub. Ya, nama yang khusus untuk yang dicintai. Ya, tapi kalau orang Indonesia ngatain babu ya itu yang ngepel sambil megal-megol. Itu maksudnya sapu itu loh, Mas. Astagfirullah. Sapu itu loh. Sapu itu babu kan? Ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ya. Bagi rafa itu ada 4 ya tanda. 4 tanda-tanda. Yang pertama adalah dhamma, wawu, alif dan nun. Paham di sini? Nah, contohnya di sini, ini besarkan ya, biar kelihatan. Kasihkan mata antum. Padahal anak sendiri ya nggak kelihatan. Ya. Di sini, harusnya besok lagi, Mas Panitia ya, anak miring aja nih. Karena kalau gini tuh, anak yang tengeng. Jadi anak miring kayak gini nggak apa-apa. Besok. Sekarang fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah fil ismi al mufradi wal jam'i taksiri wal jam'i muannasi salimi wal fi'li al mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Maka sedangkan dhammah, maka itu adalah tanda untuk rafa pada 4 ya posisi keadaan ya, pada ya, nah tulis A. Jadi kalau mudahnya kita itu ketika misalnya ada paragraf yang besar dan banyak itu dikecilkan sehingga apa untuk memahaminya lebih mudah. Stylenya normal. Ya. Sedangkan domah ya. Domah antum sambil ngelihat aja ya, ambil antum sambil ngelihat buku antum, tulisan ketikan di situ benar atau enggak, karena itu yang ngetik manusiawi ya, bukan mesin, bukan PDF dan bukan maktabah syamilah, itu ditulis dengan keringat. Fa'amal dhammah itu ya, maka sedangkan dhammah itu adalah untuk rofa pada 4 posisi keadaan. Ini kurang besar juga ya. Caranya adalah jadi ana ubah dulu sih sebentar. Ana ubah dulu di sini. Pak Tami, Mas. Ada apa? Taminya antum. Sunnif Sebentar. Tapi sudah benar. Sekarang nih antum lihat nah empat posisi keadaan. Yang pertama tadi dipecah A, B, C, D aja. H. A adalah apa? Ismul Mufrad. Isim Mufrad itu apa? Isim tunggal. Yang kedua apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak tidak beraturan. Wa jam'i mu'annasi salim. Jama' mu'annas mu'annas salim. Kemudian di fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Paham sampai sini? Paham? Ya, kita lanjutkan. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirrafi fi mawdhi'ain fi jam'i mudzakkar salimi wa fil asma'i khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumani. Nah di sini sedangkan al wawu wawu itu adalah tanda untuk rafa pada dua kondisi. Jadi ini bagus Mas Fajar, kalau antum bikin grafik ini dari awal itu buat tabel. Jadi bagiin. Ya, bro, desain grafis. Ya. Belum balik. Nah. Jadi dua kondisi. Yang pertama fi jam'i mudzakkar salim. Dalam jamak ya, mudzakkar salim. Kemudian wa fi asma'il khamsah. Ya, dalam asma maul khamsah. Yaitu abuka bapak, yaitu bapakmu. Itu apa? Abuka. Oke, gini. Ini di silakan. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Silakan lagi. Ayo. Ini 5. Jadi ini kasih lagi. Bulat saja. Buka di sini apa artinya bapak? Nggak bisa sih. Ini apa? Saudaramu. Ini apa? Iparmu. Amuka mautuka. Iparmu mautmu. Nasallahu salama. Wa fuka apa? Fuka. Apa artinya? Mulutmu. Wa dhumalin yang punya harta. Paham ya misi? Fu, fam, fami, fuka. Ini jangan di ya orang ketawa ya. Lah. Kok sudah ketawa? Ya wis rasa seperti rasa terus ya mas. Itu orang Inggris itu niru bahasa Arab mas, tapi artinya beda. Itu fuka cangkemmu. Tapi kalau di sana kan beda lagi. Ya tidak ana sebutkan karena itu jorok. Paham ya? Tapi tadi ada sempat ketawa sendiri, nggak tahu kenapa beliau tahu. Ya, saking bapernya mungkin. Lomba. Nah, sekarang ini nggak usah di, nggak ada bulatnya. Nah, sekarang wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khasatan. Dan dan alif atau dan sedangkan, jadi biar antum paham amma itu sedangkan. Amma sama amma beda. Apa bedanya? Karena tanya artinya mas. Amma sama amma. Dan sedangkan alif, alif fatakunu alamatan, menjadi tanda bagi lirrafi, rafa fitasniyatil asma, dalam tasniyah. Apa tasniyah itu? Hah? Apa maksud tasniyatul asma? Ozan, tasniyatul asma. Wila. Kok iso? Diambil dari mana itu? Tasniyah. Mas Ari, apa tasniyah? Isim yang menunjukkan dua. Kok iso? Tanya, kok iso? Kok menunjukkan dua itu dari mana? Mas Sugiarto, dari mana? Kok sebutkan tasniyah? Maksud tasniyah itu apa? Hah? Belum tahu. Ya. Gak ada yang tahu? Nah, antum kalau sebutannya seperti ini berapa? Isnain. Tasniyah maksudnya adalah penduaan. Tasniyah. Ya, penduaan. Khusus. Jadi penduaan kata benda secara khusus. Kayak misalnya apa? Muslimani. Ya. Muslimatani. Zaujani. Zaujatani. Masa dua suami, Ustaz? Salah. Zauj. Az-zauj itu berlaku untuk istri dan suami. Ingat-ingat tuh. Bukan zaujati. Tapi seorang istri, ana mengatakan istri ana zauji. Itu boleh. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, Mas. Tidak disebutkan zaujata, tapi zauji. Jadi zauj, az-zauj itu boleh dua. Ya, padi zauj, Pak, padi. Zauj. Ya, itu bisa dua, laki-laki dan perempuan, untuk suami dan istri. Ya, ingat-ingat tuh. Ya. Sampai di sini ya. Sebentar. Tadi Ana sudah nyebutkan, tapi memang belum secara aplikatif. Ya, ini ana sebutkan sekarang. Normal. Ya. Misalnya contohnya. Contohnya di sini apa? Muslimun itu satu. Mas Ahmad, bicarain apa? Gak boleh transaksi di masjid. Gak boleh transaksi di masjid. Muslimun. Satu muslim. Ya. Ini satu muslim. Kemudian muslimani. Maka di sini sebutan apa? Dua orang muslim. Paham sini? Ini muslimani, tambahnya alif dan nun. Maka sebutkan wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'i khosotan. Ini mas alif di sini. Hah? Alifnya di sini. Ya. Ini untuk apa? Untuk dua. Untuk apa? Dua. Ya. Maka terkadang satu itu tidak cukup. Dia butuh dua. Maka sebutannya apa? Tasniyah. Ya. Tasniyah. Ya, misalnya orang makan mie, ya, mie instan. Satu dia cukup, double dia. Karena enggak akan nyebut yang lain, sudah cukup. Kemudian ini contohnya ya. Kemudian wa amman nunu, ya. Sedangkan nun maka menjadi tanda rafa dalam fiil mudhari. Ya, dalam fiil apa, Pak? Fiil apa? Fiil apa? Fiil mudhari. Apabila ittasala bihi, bersambung dengannya domir tasniyah, yaitu domir yang menunjukkan apa, dua, atau domir kata ganti, ya, kata ganti jamak, atau domir kata ganti apa, muannas yang diajak bicara anti. Nah, jam segini anti tidur. Ya, enggak boleh tidur, Mas. Anti tidur, la tana. Kemudian seterusnya qala syarih wafaqallah, ya, telah berkata syarih maksudnya di sini apa? Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lama bayyana al-musannif rahimahullah haqiqat al-i'rabi wa anwa'ahu وقسمه على الأنواع المتقدمة أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع وذكر أن للرفع أربع علامات. Ini salah. Alamatin. Hiya, ini bukan haya. Ya, haya. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Kita tulis dulu. Jadi di situ apa? Ketika penulis menjelaskan Bayyana itu artinya apa? Menjelaskan. Ketika penulis menjelaskan, ya penulis rahimahullah. Ini termasuk membubuhkan kata-kata rahimahullah, ini adalah menghormati ulama. Bagian adab dari menghormati ulama, menuliskan kata-kata rahimahullah. Bukan hanya menyebut misalnya, oh itu katanya Albani, Mas. Atau kata-kata Syekh Bibas, Bibas, Utsaimin dan seterusnya. Itu naudzubillah dari. Itu termasuk apa? Walaisa indahu adab. Dia tidak punya adab. Maka harus apa? Disertai dengan doa kebaikan. Doa kebaikan. Karena apa? Antum bisa menjadi faham terkadang dengan penjelasan apa yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya mereka. Karena mereka sudah meninggal. Dan antum pun tidak sempat untuk berterima kasih kepada apa yang menjadi karyanya mereka. Hanya untuk membubuhkan kata-kata rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya pun, terkadang orang bakhil. Antum siapa dibandingkan mereka? Nasallahu alaihi. Ini contoh saya. Ya, ketika penulis rahimahullah, dan ini yang dicontohkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, ketika menyebut penulis. Karena meninggalnya 723, tapi kitabnya masih dibahas, masih dijelaskan sampai sekarang, dibahas sampai sekarang. Ya. Nah, ketika penulis rahimahullah ya menjelaskan tentang hakikatnya i'rab dan macam-macamnya dan pembagiannya atas ya macam yang telah berlalu yang telah dijelaskan sebelumnya adbaha bibabin beliau menyertakan atau mengikutkan mengikutinya dengan bab tentang bang pengetahuan tanda-tanda i'rab dan beliau rahimahullah menyebutkan di dalamnya bahwa setiap kismin min aksamil i'rab setiap masing bagian i'rab yang alati taqaddamat alamatin yang telah dibahas tandanya berbeda-beda dengan selainnya. Penulis rahimahullah memulai dengan rofa. Jadi pembahasan tentang i'rab itu diawali dengan apa? Rofa. Ya, karena hukum sebutannya para ulama mengatakan al-aslu fil kalimati ar-rafu. Asal dari suatu kata itu hukum asalnya adalah rofa. Didomahkan. Jadi misalnya enggak ada mas furqona, mas furqoni, mas fur ya, adanya furqonu. Ya, furqonu. Ya, furqonu. Ya. Sekretaris Mas. Lombari. Ya. Terus jadi mulai dengan apa? Wabtada'a dalika, memulai pembahasan yang demikian dengan apa? Rafa. Ya. Dan beliau menyebutkan bagi rafa itu ada empat tanda, yaitu domah al-wawu, alif, nun. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian wal aslu fi alamati raf'i ad-dhammatu. Ya. Dhammah wawu alif nun. Ya. Sekarang penjelasannya. Ana pecah ini. Wal aslu, secara asalnya tanda, ya, tanda rafa itu adalah dhamma, dan dia adalah umul bab, induknya bab. Wa ma adaha naibun anha, dan tanda selain dhammah itu adalah penggantinya saja. Ar-raf'u lahu arba'u alamatin. Rafa itu mempunyai empat tanda. Wahidatun asliyatun hiya ad-dhammatu. Yang satu adalah tanda asli, yaitu ad-dhammah, dan tiga lainnya adalah cabang. Far'iyyatun wa thalathun far'iyyatun, yaitu al-wawu, wawu, alif, dan nun. Paham sampai sini? Nah, ana terjemahkan satu baris, kemudian terjemahannya lebih mudah antum ikuti daripada satu paragraf, kemudian antum ana terjemahkan satu paragraf. Paham sampai sini? Ana pengennya itu antum paham setiap kata. Kalau antum belum tahu, ya, ini maksudnya ana terjemahkan di sini. Antum nantinya, antum bisa mengira-ngira. Misalnya, lirrafi arba'u alamatin. Lirraf itu apa? Arba'u apa? Alamatin, tahu. Seperti itu. Jadi, letter lock-nya antum tahu, tapi juga maknanya secara global, antum pun paham. Paham sampai sini? Nah, lanjutkan. Jadi, al-alamatu al-ula, maka tanda yang pertama adalah ad-dhammatu, ad-dhamma, dan ad-dhamma berlaku sebagai tanda pada rafa di empat posisi. Paham sini? Ya. Yang awal ayo. Yang pertama sekarang. Yang pertama. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan kata benda tunggal di sini adalah apa yang tidak berjumlah dua. Ya. Jadi kayak misalnya apa? Ya, mas furqon masih mufrad karena hanya mas furqon saja. Ya. Istrinya juga satu kan, mufrad. Tapi kalau istri satu namanya bukan mufrad, tapi muwahid. Khaif jaban. Khaif jaban. Misli. Seperti an. Di muwahid itu yang tunggal. Jaban pengecut. Khaif takut. Ini anak tidak melempar ke Mas Furqon ya, tapi anak melempar ke diri anak sendiri. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Karena terkadang topik-topik seperti itu akhirnya beliau enggak tidur. Nah, kita lanjutkan. Adalah apa yang tidak berjumlah dua, ya, dua Mas Furqon, wala majmu'an, dan tidak pula kumpulan. Ya. Wala minan asma'i, dan bukan termasuk asma'ul khomsah. Asma'ul khomsah itu apa, Pak Hadi? Nama-nama dari nama-nama dari tengleng dan konco-konco. Ya, nama-nama dari bina. Itu bina binu, Pak. Itu ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, du, malin. Ingat-ingat tuh yang tadi ana sebutkan 5. Asmaul khamsah itu. Jadi artinya di sini asmaul khamsah ana ya ya, asmaul khamsah tahu ya. Oh, ditulis ya? Enggak usah. Iya. Iya. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammad satu. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Yaitu apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Ini di IS Al-Fath. Zal Al-Fath surah keberapa Zal? Mas Dana, Mas Sony, Mas Anggoro, Mas Furqon. Al-Fath surah keberapa? Mas Agus, Mas Ipung, Mas Pungki. Ini kalau ana ada Mas Ipung, Mas Pungki, ingat-ingat aja. Ana akan langsung dua-duanya langsung ngantainya. Karena suaranya itu Pung, jadi Ipung dan Pungki. Ya, Allah mabarik. Mas Anas, ye. Al-Fath. Nani, ya, Hasan. Ya, fa Muhammadun, maka Muhammad, ya, adalah apa? I'rabnya apa? I'rabnya adalah isim marfu, isim yang didhammahkan. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan ciri rafa'nya adalah dhammah. Paham ya? Kemudian yang kedua. Ini antum lingkari di situ. Ini adalah cara i'rab yang sederhana. Cara i'rab yang sederhana. Ini ana berikan seperti ini. Antum jadi faham. Ismun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Paham sini? Nah, kalau misalnya ja'a Muhammadun. Nanti akan tambah lagi i'rabnya, lebih sulit lagi. Ja'a itu fi'il madhi. Muhammadun itu apa? Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Seperti itu. Nanti akan pelan-pelan akan kita sampai sana. Insyaallah. Nah, sekarang wasthani yang kedua. Wasthani. Mas Furqan as-thani yang kedua. Aku terus tahu. Yo. Yang kedua, ya, jamu taksiri, jamak taksir, ya, yaitu jamak yang alladhi takassarat suratu mufradi, yang tidak beraturan, ya, bentuknya dari mufradnya. Dari kata tunggalnya. Artinya apa? Kalau misalnya, contoh, ini contoh. Nah, sebutkan di sini apa? Contoh. Antum lihat di sini muslimun. Ya. Kemudian muslimani. Mani. Muslimuna. Nah, ini, ya, ini, antum lihat, kan muslimun, muslimani, muslimuna. Ini satu muslim, dua muslim, banyak muslim. Ya, sekarang, ana tuliskan di sini, ya, ana tuliskan di sini, misalnya apa? Kolamun. Kola mani, ya, kola mani, apa ini? Akla mun, paham ya? Nah, ini harusnya kola muna atau kola mina. Tapi tidak masuk di situ. Ya, Mas Febri sama Mas Rizki, apa bedanya jamak taksir dan jamak mudzakkar salim? Apa, Mas? Panjenengan kok sibuk karepe dhewe membicarakan undangan apa? Apa bedanya? Ada rumusnya, ya. Jamak taksir harus dihafal. Ayo, yo, Hasan. Jadi jamak taksir itu tidak ada polanya, tidak ada polanya. Jadi kolamun jadi aklamun, ya. Kolamun. Atau apa misalnya? Miftahun menjadi apa? Mafatih. Ya, hadisun menjadi apa? Ahadis. Itu juga termasuk jamak apa? Taksir. Insyaallah nanti akan sampai juga jamak taksir. Yang jelas antum paham ya? Apa itu mufrad, apa itu jamak? Ana ulangi lagi. Daruri masih sedikit. Gimana? Kolamun itu satu kolam. Ya, satu kolam, bukan isinya ikan. Ya, ini kolamun itu pena, Mas. Ini pena. satu pena mas. Ini dua pena. Ini pena-penaan. Pena. Akhirnya jadi pena. Paham ya? Lebih dari dua pena itu namanya aklam. Dan kolam itu awalu khalaqallahu al-qalam. Apa yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Qala Allah Ta'ala uktub. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Tulislah, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi duduknya antum di sini. Duduknya antum. Itu sudah Allah takdirkan. Ustaz, kalau saya ngantuk di kajian sudah takdirkan belum? Ya. Itu bisa jadi bagian dari takdir. Tapi kok ngenes banget? Ya, maka itu harus di apa? Ditolong. Kan takdir, Ustaz. Maksud ditolong. Ya. Makanya disebutkan dalam takdir itu ada penjelasannya. La yarudu qada illa bidu'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Hadisnya diriwayatkan Hakim, hadisnya Hasan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Maksudnya di sini para ulama menjelaskan doa maksudnya doa bi takdir. Karena seseorang itu bisa berdoa karena takdir Allah azza wajalla. Antum tidak bisa melakukan satu ibadah sekalipun itu kalau tidak Allah takdirkan. Ingat tuh. Antum tidak bisa melakukan umrah, tidak bisa melakukan haji dan seterusnya. Bahkan sholat lima waktu pun antum gak akan bisa. Gak akan sanggup. Hanya mengandalkan tenaga antum, masa muda antum, pinternya antum, kayanya antum gak bisa. Itu semuanya adalah apa? Kemudahan dari Allah azza wajalla. Kemudian apa? Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Disebutkan lafaz yang lainnya apa? Man yuridu an yazida fil umri wa rizq an yasila rahimah. Barang siapa menginginkan dia itu dipanjangkan umur, dipanjangkan rezekinya, maka hendaknya dia itu menyambung silaturahim. Dan ini menunjukkan apa? Menyambung silaturahim di sini bukan berarti mengakhirkan maut, bukan. Tapi menjadikan hidup kita, kalaupun umur kita itu sebentar, umur kita itu dipenuhi dengan barokah. Dipenuhi dengan apa? Kemanfaatan. Bukan dipenuhi dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, salah satu maafin. Sama-sama di sini, kita lanjutkan. Ya, di sini disebutkan bentuk kata tunggalnya, ya tadinya apa? Ai taghayyurat, taghayyurat nahwu rijalun jam'u rajulin. Contohnya, ya, yaitu berubah, tidak beraturan. Tidak punya rumus tertentu. Rumus tidak punya patokan pola. Kemudian taghayyarat, karena ada yang mengatakan ada pola, walaupun itu jamak taksir tapi ada pola. Tapi yang benar tidak ada pola. Contohnya untuk pendekatan, beberapa jamak itu ada pola-polanya, mafa'il, mafatih, ya, dan yang lainnya. Tapi itu hanya pendekatan saja. Tapi hukum asalnya dari jamak taksir tidak ada polanya. Contohnya adalah, ya, ini, rijalun jamu rajulin. Ana tulis di sini biar memudahkan antum untuk memahaminya. Yaitu banyak laki-laki sama dari seorang laki-laki. Paham ya? Rijalun jamur rajulin. Ada yang mau tanya? Kemudian taghayyarat suratuhu bi ziyadil alif. Ya. Berubah. Berubah apa? Berubah berubah apanya itu? Berubah bentuknya dengan tambahan alif setelah jim. Dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala apa? Minal mu'minina rijalun. Dari para mukminin itu adalah kumpulan laki-laki. Mas Soni, surat Al-Ahzab, surat keberapa? Mas Ari, Al-Ahzab. Siapa? Al-Ahzab. Ayo, San, 33. Ini surat Al-Ahzab, ayat 23. Maka, ya, Ar-Rijal, Rijalun, banyak laki itu adalah apa? Isim marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah karena dia adalah jamu taksir. Ya. Kemudian wasalisu salis ini dah ada nih. Ayo. Ya, Pak Roso monggo. Pak Roso, ada monggo. Hah? Ini kelambatan kan ya? Ini udah 306 nih. Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, kita agak sedikit. Di sini tadi wasalisu jam'u muannatsi salim. Jam'u muannatsi salim. Jamak muannats salim yaitu jamak kata benda yang menunjukkan perempuan yang diakhiri mufradnya kata tunggalnya dengan alif dan ta ditambahkan dua huruf tersebut. Contohnya misalnya ini adalah ini tambahan ya. Muslimatun ya. Ini satu apa? Satu orang muslimah. Ya. Kemudian ya, ini muslimatani. Dua orang muslimah. Kemudian ini banyak. Banyak. Muslimah tambahin alif. Ini cuma tambahin alif. Muslimatun. Muslimatun. Nih. Banyak orang muslimah. Enggak usah orang banyak muslimah. Paham sampai sini? Iya. Kemudian wa udhifa ila ta'nis dan disandarkan kepada ta'nis li'anna mufradahu muannatsun. Disandarkan kepada ta'nis karena bentuk mufradnya tunggalnya perempuan. Dan disandarkan kepada as-salamah. Siapa yang namanya Salamah? Ada yang namanya Salamah? Ya enggak ada, di sini Iwan semua ya, di belakang sana ada. Li'annal mufrada ya. Karena mufradnya di dalamnya selamat dari perubahan. Contohnya adalah mu'minatu. Jam'u mu'nasatin. Nah ini ini bukan salah ini ya ketikannya. Itu ngetiki wajan benar. Ini mukminah tu, ya. Jadi biar antum itu enggak usah nyalahkan ana, ana aja yang nyalahin ana, ya. Mukminatun, ya. Jamu mukminatin. Jadi al mukminatu, jamu mukminatin. Contohnya apa? Ini. Ini contohnya. Contohnya apa? Ini Mukminah. Ya, kaum mukminat itu jamak dari seorang mukminah. Kaum maksudnya di sini apa? Banyak. Paham ya? Kemudian karena apa? Disebutkan di sini ya. Disebutkan di sini wa qala Allah taala Allah taala berfirman apa? Idza ja'akumul mu'minat, jika telah datang pada kalian kaum mukminah. Ini di mana? Surat Al-Mumtahanah, surat keberapa Mas Usman? Surat, ah? Lupa. Mas Asyafi 60. Kenapa aneh Mas? Hah? Ceng lu. Maksudnya piye iki? Hah? Ayo, San. Mumtana. Fa maka di sini mukminah, maka al mukminah, mukminah itu adalah isim marfu yang tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Karena dia adalah jamak, karena dia bentuknya adalah jamak muannas salim. Ya, wal aula an yuqala apa? Dan yang lebih tepat adalah mengatakan apa? Al-mawdu'is salisi. Ini salah nih. Kok bisa nulisnya kayak gini? An yuqala fi fi. Nah. Fi mawdi'is salisi al-jam'u alladhi khutima bil alifi wa ta'i mazidataini wa ma'ul hiqabihi. Fayandariju fihi ala hadzal wad'i thalathata anwa. Ya, ini insyaallah pada esok hari insyaallah binillah. Selesai sampai di sini. Anda menginginkan agar antum semua berdoa kepada Allah azza wajalla agar diberikan kemudahan untuk merojah. Ya, jangan malas-malasan Mas. Kalau antum pengin paham bahasa Arab, maka antum harus mencintai bahasa Arab sebagaimana antum mencintai anak istri antum. Ustaz belum nikah Ustaz. Ya, sebagaimana antum mencintai bapak ibu antum. Ya, barakallahu. Allahumma shalli Muhammad Muhammad, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.